Simbah kakumu sudah sepuh, butuh perhatian. Karena Abi kan ingin berbakti kepada orang tua. Itu sudah tertanam gitu. Tertanam. Sehingga ketika suatu saat mereka sudah dewasa, kitalah yang menjadi sepuh dan mbah kakung itu. Kemudian ketika kita hubungi anak kita, aku lorong, saya sakit, anak maridun. Karena kan enggak, luar biasa. Saya sedang sakit, wahai anakku. Maka anak kita sudah langsung, oh iya betul. Dulu waktu Abi pamit ingin menjenguk si mbah kakung juga seperti itu. Maka sekarang pun saat ini. Ini praktek-praktek nyata yang seperti ini, sungguh. Dan sungguh, barakallahu fikum akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Nah, ya mudah-mudahan pembahasan ringkas ini setelah zuhur bisa melengkapi pembahasan yang di depan tadi. Intinya, barakallahu fikum, intinya agar kita berhasil di dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, tidak menjadi anak-anak yang durhaka, maka kita pun sebagai orang tua harus bisa mencontohkan, meneladankan kepada anak-anak kita bahwa kita pun sebagai anak kepada orang tua juga adalah anak yang saleh, anak yang saleh, anak-anak yang tidak durhaka, yang sopan santun, berakhlak baik kepada orang tuanya dengan akhlak yang baik. Berapa banyak ya ikhwan barakallahu fikum, saya yakin kalau dikumpulkan saat ini di majlis ini saja, dari majlis ini ada sekian banyak pengalaman berhasil menarik dan merebut hati orang tua yang semula memusuhi dakwah kemudian bisa menerima dakwah meskipun tidak sepenuhnya. Meskipun tidak bisa akhirnya betul-betul sama dengan kita dalam segala hal. Tetapi paling tidak bisa memaklumi pilihan hidup manhaj salaf ini. Dengan pendekatan-pendekatan perilaku yang baik. Dengan pendekatan sopan santun. Dengan pendekatan dalam bentuk perhatian kepada orang tua. Orang tua yang punya kesulitan, kita yang membantu terdepan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita. Sehingga kita menjadi orang tua yang berbahagia karena anak-anak kita berbakti dan tidak durhaka. Kita pun bisa membahagiakan orang tua kita karena kita pun bisa menjadi anak-anak yang berbakti, bukan anak-anak yang durhaka. Kita ingat kembali tadi hadis Nabi SAW. Celaka. Siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, seseorang yang Allah beri kesempatan berjumpa dan bertemu dengan orang tuanya. Kedua-duanya atau salah satunya. Tetapi ternyata hal itu tidak menjadikan sebab ia masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan dan kita maksimalkan sebaik-baiknya. Untuk memohon ampun, istighfar dan taubat barangkali. Selama ini kita menjadi anak yang selalu menyia-nyiakan orang tua. Barangkali kita selama ini adalah seorang anak yang tidak sabar, tidak telaten dan tidak tekun di dalam berdakwah kepada orang tua. Barangkali kita selama ini salah di dalam mendakwahkan agama kepada orang tua. Barangkali kita perlu introspeksi diri, memperbaiki diri. Maka momen Idul Fitri nanti, liburan, saat orang berkumpul, adalah momen yang baik. Insyaallah ta'ala. Adapun hal-hal yang sifatnya mungkar, bisa kita manage, kita bisa hindari semaksimal mungkin. Asalkan tujuan utama kita telah tercapai, silaturahmi, menjaga hubungan tali silaturahim selesai, sudah tercapai, maka kita pun bisa berpamitan. Termasuk siang ini juga, materinya sudah selesai, tinggal pamit. Kalau pertanyaannya? Tadi dari panitia kan menyampaikan pertanyaan dari 2:30 sampai 3:00. Pengalaman yang lalu-lalu kurang. Kalau cuma setengah jam saja kan begitu. Apalagi pertanyaan buahnya ini. Dan biasanya alim semacam ini, kajian seperti ini pertanyaannya tentang kasus-kasus begitu. Tapi pertanyaannya, apakah seorang anak yang diperlakukan berbeda dari saudara-saudaranya yang lain, orang tuanya selalu membeda-bedakannya hingga anak tersebut tumbuh dengan rasa dendam. Tapi kemudian orang tuanya tambah membenci anak tersebut dan mengatakan bahwa dia anak durhaka. Bagaimana cara agar orang tua tahu bahwa anak itu durhaka karena kelakuan mereka? Jadi ini sang anak, yang kedua dari sisi orang tua. Dari sisi anak, misalkan saja, anak itu adalah saya atau si A. Dan memang betul-betul terasa pilih kasih orang tua, betul-betul dibeda-bedakan. Maka perbuatan buruk seseorang, apalagi yang melakukannya adalah orang tua kita sendiri, tidak pantas dibalas dengan keburukan juga. Tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laman sabara wa ghafara, inna dzalika lamin azmi al-umur." Barang siapa yang mampu bersabar dan dia memaafkan kesalahan orang, inna dzalika lamin azmi al-umur. Sungguh ini termasuk perbuatan yang sangat baik dan sangat indah sekali. Nah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang mau memberikan maaf, berusaha memaklumi, wa aslah, bukan sekedar memberikan maaf dan memaklumi, bahkan dia membalasnya dengan kebaikan. Si A sudah berbuat salah dengan saya maafkan, saya maklumi, bahkan saya beri kebaikan untuknya. Fa ajruhu 'ala Allah. Pahala dia itu pasti ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit sih membalas keburukan dengan kebaikan. Hanya hamba yang berjiwa besar saja yang mampu melakukannya. Ya. Seorang ulama besar semacam Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri, kalau mereka mendengar seseorang bercerita jelek tentangnya, malah buat kado, diantar ke rumahnya. "Mas, ada kado buat Anda." "Ya, kok bisa?" "Terima kasih. Ini sebagai hadiah dari saya karena Anda telah membantu mengurangi dosa-dosa saya." Nyelekit ya gitu mungkin gitu. Kalau kita yang melakukannya mungkin tambah parah itu. Tapi karena yang melakukannya seorang ulama besar, malah keder. Tetapi asar ini saya sebutkan untuk membuktikan bahwa para ulama juga berusaha dan praktekkan bahwa keburukan itu sebaiknya tidak dibalas dengan keburukan yang serupa. Apalagi orang tua kita yang memiliki hak. Artinya katakan saja perbuatan itu salah, kita sepakat bahwa orang tua kita salah dalam hal ini. Tapi kesalahan ini tentu tidak akan menghapus hak-hak mereka. Ya memang ini sekali lagi butuh kesabaran. Maka Allah sebutkan dalam ayat yang saya sebutkan tadi, "Walaman sabara." Dan sungguh untuk orang yang mau bersabar. Nah, ciri orang-orang yang bertakwa adalah "Walafina haninas." Selalu memberikan maaf untuk orang, apalagi orang tua. Maklumi. Bukan malah wis tuwa karena dhewe maning. Ini cara berpikir yang terbalik. Seharusnya cara berpikirnya, ya, kita juga punya kewajiban kepada orang tua juga punya hak. Sudahlah, maafkan saja. Nah, mungkin kita hidup di dunia dibeda-bedakan dengan saudara-saudara yang lain, tapi yakinlah ketika kita bersabar dan mau memberikan maaf, Allah akan tinggikan derajat kita. Bismillah. Yang kedua, dari sisi orang tua. Dari sisi orang tua yang seperti ini termasuk orang tua yang berbuat zalim. Suatu saat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, menyampaikan bahwa istriku memintaku ya Nabi agar Anda siap menjadi saksi bahwa aku telah memberikan barang ini kepada anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kepada setiap anak engkau berikan harta ini?" Nabi seperti ini, "Tidak wahai Nabi." Kata Nabi, "Jangan. Saya tidak mau bersaksi untuk pembagian yang tidak adil semacam ini." Kembalikan. Kalau mau memberi, berikan. Semuanya sesuai apa yang dibutuhkan. Sesuai apa yang dibutuhkan. Bagi. Rata. Kecuali kalau dia memiliki apa namanya, barakallahu fikum, keperluan yang lain, mungkin berbeda jumlahnya. Karena kebutuhannya berbeda. Mungkin anaknya yang satu sakit-sakitan. Boleh saja yang ini dikasih 3 juta, yang sana sehat 1,5 juta, 2 juta. Karena memang tiap pekan dia butuh obat. Dijelaskan para ulama yang seperti ini boleh-boleh saja. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, juga menjelaskan seperti itu. Jadi orang tua yang semacam ini sesungguhnya telah terjatuh dalam perbuatan zalim, wal'iyadu billah. Kemudian yang ditanyakan tadi, cara agar orang tua tahu bahwa anak itu durhaka karena kelakuan mereka. Jangan sampai orang tahu, jangan, jawabannya, jangan sampai orang tua tahu bahwa anak itu durhaka. Dan jangan sampai anak itu durhaka. Gitu loh maksudnya. Paham gak? seolah-olah ingin membenarkan, wallahu a'lam, mohon maaf kepada pernah penanya. Dari kalimat ini seolah-olah kesan yang saya tangkap bahwa perbuatan durhaka itu ada sisi pembenarannya karena kelakuan tersebut. Tapi bukan, kelakuan tidak adil itu bukanlah pembenaran untuk melakukan perbuatan dan tindakan durhaka. Nah, nasallahu alaihi wa sallam. Yang berikutnya tulisannya beda. Apakah kewajiban menghormati orang tua yang kandung berlaku juga untuk orang tua tiri, yang mana orang ayah atau ibu tiri tersebut selalu memfitnah anak-anak, mencari-cari masalah dengan anak tersebut sehingga anak itu tumbuh rasa benci terhadapnya? Apakah hal ini berdosa? Kewajiban kepada orang tua sama, secara garis besar sama. Kepada orang tua kandung, kepada orang tua tiri, kepada mertua, itu secara garis besar sama. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Laisa minna man lam yarham kabirana wa lam yuwakkir kabirana wa lam yarham sawirana." Bukan termasuk golongan kami, tidak termasuk pengikut Nabi yang baik, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Itu bukan golongan dan pengikut Nabi yang baik. Tetapi kepada setiap orang tua yang lebih tua, bahkan tidak ada hubungan sama sekali dengan kita, tetap kita harus menghargai, menghormati. Sesuai dengan batasan-batasannya. Nah, termasuk juga dengan orang tua tiri. Nah, termasuk juga kepada orang tua tiri. Mereka juga punya hak. Mereka juga punya hak. Nah, meskipun orang tua tiri, bukankah dalam beberapa hal mereka juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana orang tua kandung? Katakan ayahnya ayah tiri. Bukankah kewajiban ayah tiri kita untuk memberikan nafkah untuk ibu kita sama dengan kewajiban ayah kandung kita dulu? Sama kan ya? Maka haknya pun demikian. Kepada mertua pun juga seperti itu. Memang kita dituntut untuk mampu mendidik diri sendiri dan mendidik istri kita. Kita harus siap dikondisikan untuk bisa memaklumi semua kondisi lalu memilih manakah yang paling tepat, manakah yang paling berhak, manakah yang lebih didahulukan. Bukan dengan perasaan, bukan orang tuaku itu. Nah ini saya suamimu. Bingung akhirnya ini orang tuanya sendiri atau suaminya. Tapi hendaknya semua pihak sama-sama berpikir jernih, melihat masalah secara adil, proporsional, semua. Oh ternyata yang paling berhak memang saat ini suami. Alasannya ini itu. Dalam kesempatan yang lain ini yang lebih dahulu kan adalah mertuanya, karena alasannya ini itu. Nah, barakallahu fiikum. Kalau seandainya pun ayah atau ibu tiri tersebut selalu memfitnah anak-anak, mencari-cari masalah dengan anak tersebut, kembali kepada jawaban dari pertanyaan pertama tadi, bersabar. Nah, bersabarlah. Jangan sampai rasa benci itu tumbuh. Orang benci itu wajar, tapi jangan dipelihara. Paham gak? Artinya ketika ada faktor yang membuat munculnya rasa benci dalam hati, wajar, kemudian kita benci. Wah, rasanya aku. Tapi jangan dipelihara, maksud dipelihara terus dipertahankan saja. Jangan pertahankan, ganti rasa benci itu dengan sikap memaafkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ana mau tanya, bagaimana menyikapi orang tua yang tidak adil terhadap anak-anaknya? Ia selalu melebihkan anak laki-lakinya dibanding anak perempuannya. Padahal anak perempuannya selalu mematuhi perintah orang tuanya. Apakah dalam masalah ini si anak perempuan dianggap durhaka pada orang tuanya jika melanggar perintahnya? Mohon dijelaskan bagaimana sikap si anak kepada orang tua tadi. Jazakallahu khairan. Kurang lebih sama ya pertanyaannya? Insyaallah sama. Ya, bersabarlah. Memang pada kenyataannya laki-laki memiliki kelebihan daripada anak perempuan dalam beberapa hal. Jadi kadang-kadang begini. Tidak berniat. Tapi kita sebagai anak lah yang melihat. Yang menilai, bapak kok seperti ini. Mungkin justru karena rasa sayangnya bapak kepada kita. Akhirnya, kita tidak mendapatkan tugas ini, tidak dipercaya ini dan itu, karena tidak ingin kita capek. Misalnya sudah, gue ini ngomah wae kok, serabopo, sing kerja ben masmu. Bisa saja seperti itu terjadi. Nah, maka wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, sikap orang tua yang tidak adil bukan alasan untuk kemudian kita durhaka. Sikap orang tua yang tidak adil, sekalipun benar tidak adil, itu bukan alasan untuk kemudian kita melanggar perintahnya. Selama perintah itu syar'i dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Ada seorang pemuda yang dulunya dia adalah anak baik santri ponpes salafi. Setelah di sana lama, dia keluar dan bergaul dengan anak muda zaman sekarang. Padahal dia juga anak muda zaman sekarang. Kan belum berbeda jawabannya ya. Tak tentu arah hidupnya. Orang tuanya sudah berkali-kali memberinya pelajaran. Tapi apa boleh dikata, hidayah Allah belum datang kembali untuknya. Tahun ini adalah tahun keempat atau kelima dari... Jazakallah khair, saya butuh sekali jawabannya. Ada tanda tangannya kecil. Ada tanda tangannya. Kalau memang... Barakallahu fikum. Kondisi seperti yang dicatat dan ditanyakan di sini, maka perbuatan itu termasuk kategori durhaka pada orang tua. Termasuk kategori durhaka pada orang tua. Orang tua dalam kasus seperti ini ada dalam posisi mazlum, terzalimi. Manfaatkan sebaik-baiknya. Posisi orang tua yang didurhakai oleh anaknya, posisi orang tua yang dizalimi oleh anaknya dengan sikap-sikap durhaka seperti itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Maksudnya ingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaki da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hadis Mu'adz bin Jabal muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah dari doa orang yang terzalimi, karena doa yang dipanjatkan orang terzalimi itu tidak akan terhalang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mustajab, makbul. Bukannya kemudian kita mendoakan celaka untuk anak itu, bukan. Justru manfaatkan. Doa orang terzalimi kan makbul, mustajab. Merebut kembali hatinya. Saya yakin, setiap orang tua yang memiliki kasus anak seperti ini, kemudian dia melakukan pendekatan hati ke hati, pasti akan kembali ke pangkuannya. Itu pasti. Tapi seringnya, orang tua sudah terbawa oleh rasa marah, mangkel, putus asa. Akhirnya, ketika dia berbicara kepada anak semacam ini, yang dia bicarakan adalah, kamu salah, kamu benar. Kamu hak, kamu batil. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi ajaklah dia berbicara, berdiskusi. Kata orang Jawa, diuangke. Ya kan? Maunya apa, nak? Gitu. Kalau bapak salah, cobalah sampaikan kepada abi. Abi siap minta maaf. Nah. Atau mungkin pembicaraan itu dimulai dengan permohonan maaf. Mengalahlah kepada anak. Tidak usah terlalu egois kita. Asing salah anakku, aku sudah begini dan begitu kok. Mengalah untuk sebuah hidayah. Berharga sekali. Panggil dia, ajak bicara baik-baik. Langsung sampaikan, sudah nak. Abi minta maaf. Mungkin abi yang selama ini salah kepada kamu. Abi siap untuk kamu hukum. Abi sampaikan terus. Sampaikan permohonan maaf, titik. Sudah. Kalau bisa menangis, menangis. Tapi jangan dibuat-buat. Menangisnya ya karena betul-betul tulus. Saya yakin orang tua yang tulus, meskipun tidak ada anjuran menangis, tetap menangis dia. Nah, sampaikan dengan tulus. Sudah abi yang minta maaf. Abi yang salah. Kamu gak salah. Angkat dia. Sudah. Selesai itu tidak usah dibahas terlalu panjang. Sudah. Sepertinya abi setelah menyampaikan seperti ini baru puas. Ada ganjalan yang baru saja abi lepaskan dari hati. Ya, harapan abi, kamu mau memaafkan abi. Itu saja harapan abi. Sudahlah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa abi. Tutup. Gak usah dibahas yang macam-macam. Itu pasti anak mikir, waduh, abiku sampai kayak gini. Mudah-mudahan seperti itu. Dan insya Allah banyak berhasilnya kok. Coba saja. Buat anak harus coba-coba. Anak mau tanya, bagaimana cara menyikapi seorang ayah yang emosional dan tidak sabar dalam menyikapi masalah yang ada dalam keluarga, baik dari sisi istri ataupun anak-anaknya? Apa yang harus dilakukan mengingat watak beliau yang keras? Tolong berikan jawaban. Tanda pentung ya. Nah, barakallahu. Yang menyikapi seorang ayah yang emosional, jangan dengan emosional juga, kan gitu. Keras dilawan keras, pecah. batu dengan palu juga pecah. Iya. Tapi kalau batu sekeras apapun dilemparkan ke dalam air, iya kan? Pelan dia jatuh. Sampai di dasar air pun jatuhnya, pendaratannya sempurna. Kan begitu ya? Sekeras apapun batu itu akan tenggelam juga oleh ketenangan air, kan gitu. Jadilah seperti air. Itu tadi. Naam. Orang yang memiliki watak emosional, temperamen ya, mudah marah. Itu suatu saat akan mengalami titik jenuh. Pasti mengalami titik jenuh. Itu pasti. Marah terus, marah terus, marah terus. Gitu. Dan untuk apa namanya barakat, membalikkan titik tersebut, justru berikan untuk dia apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia senangi. Bapaknya suka marah, tapi kita tahu bapaknya senang kalau misalnya dipijeti, pijet. Bukannya malah bapak nusu-nusu ragel, mijet aku nggak mau, Umi nggak mau mijet. Bukan seperti itu tadi yang saya gambarkan dengan luas kekuatan air tadi gitu ya, dalam ilustrasi kita sehari-hari. Nah, bapaknya seneng, apa namanya, kalau jubahnya rapi, setrikaan terus. Jadilah seorang anak yang baju abinya langsung disetrika terus. Padahal abinya marah-marah terus. Jangan abinya disetrika. Pakaiannya disetrika, cucikan. Artinya begini, barakallahu fikum. Kita punya hak, punya kewajiban. Hak kita tidak terpenuhi. Hak kita sebagai anak, sebagai istri mungkin ya, dalam pertanyaan ini. Hak kita untuk mendapatkan kasih sayang, cinta dari suami atau dari ayah tidak terpenuhi. Tapi bukan berarti kemudian kewajiban-kewajiban kita ditinggalkan. Alasannya, oh gak dapat hak kok. Bukan. Kewajiban tetap terus dilaksanakan. Kewajiban terus dilaksanakan. Jadi insyaallah ta'ala ini nasihatnya. Sekeras apapun orang itu, tapi kalau kita bisa menunjukkan kesabaran, ketabahan. Nah, maka insyaallah ta'ala sedikit demi sedikit keras itu akan melunak, melunak, melunak. Bahkan pada titiknya nanti dialah yang akan merasa bersalah, menangis, dan berusaha akan mengganti kesalahan-kesalahan yang lalu dengan hal-hal yang baik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala berkali-kali mengajak dakwah ibunya. Tolak, tolak, tolak terus dakwah, tolak, dakwah, tolak. Sampai akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam, sampai akhirnya Abu Hurairah datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Meminta diaminkan doanya. Salah satu doanya adalah agar ibunya mendapatkan hidayah. Nabi alaihi salatu wasallam doakan. Pulang ke rumah, baru ketuk pintu, kata ibunya, jangan masuk dulu Abu Hurairah. Tunggu sebentar. Dari luar kedengaran tuh, suara gemercik, air, tanda orang mandi. Ibunya mandi. Pintu dibuka, menyambut Abu Hurairah. Yang menyambut ibunya dalam keadaan wajah berseri-seri, sambil mengucapkan syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Pengaruh dari sebuah doa. Jangan kecilkan arti doa. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mendidik anak secara syar'i yang anak tersebut hiperaktif? Caranya juga harus hiperaktif gitu. Harus imbang. Orang tuanya juga harus hiperaktif dalam arti kata yang positif. Bukan anaknya lari, orang tuanya ikut lari, bukan. Dan sering berkata-kata tidak sepantasnya. Pada prakteknya, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, anak sering meniru. Walaupun ia tidak memahami arti dari kata yang dia ucapkan. Gak paham dia. Temannya dapat kayak gini, senang, melu-melu ikut-ikutan. Ngomong kayak gitu. Gak boleh dimarahin. Segala macam. Cara yang terbaik adalah didudukkan perkaranya. Nak, coba duduk. Coba diulangi kata tadi. Biasanya anak gak mau. Enggak. Biasanya begitu. Kalau orang tuanya sudah, apa namanya, mengeluarkan perbawanya, mengeluarkan wibawanya, tenang, bukan dengan wajah yang tapi, coba nak duduk dulu sini. Misalnya namanya Syakir. Syakir duduk. Umi mau tanya. Coba diulangi lagi tadi, kata-kata yang Syakir ucapkan. Gak mau kayaknya. Gak apa-apa, diucapkan aja. Diulangi lagi. Enggak. Kalau sudah enggak, alhamdulillah kan. Berarti gak akan terulang lagi. Tapi kalau, coba diulangi lagi. Ucapkan, gini. Syakir tahu apa artinya kalimat ini. Kan didudukkan perkaranya. Jangan cuma dimarahin. Dimarahin sementara kita tidak mendudukan perkaranya, besok terulang lagi. Karena dia belum tahu kalau itu buruk. Itu tidak boleh syakir. Kata seperti ini artinya jelek. Kalau syakir mengucapkan kata ini di depan orang lain, bukan kepada Umi, bukan kepada Abi, mungkin syakir akan dipukul oleh orang. Karena syakir mengucapkan di depan Umi dan Abi, ya Umi dan Abi hanya mengingatkan. Tapi kalau kalimat seperti ini syakir ucapkan kepada orang lain, bisa saja syakir itu akan dipukul. Ini kalimat tidak baik. Kan didudukan. Jangan diulangi lagi. Kan begitu ya. Kalau misalnya kata-kata itu kasar, artinya tidak pantas diucapkan, coba diganti. Alangkah baiknya kalau syakir mengucapkan kalimat seperti ini. Begitu. Ucapkan subhanallah. Ayo subhanallah. Besok teman-temannya rame-rame, subhanallah, subhanallah. Jadi motor dia. Insyaallah gitu. Jadi itu salah satu caranya, wallahu a'lam. Maaf Pak Ustaz. Saya mau tanya. Adalah guru agama yang tahu betul bahwa poligami itu sunnah Nabi. Kesempatan ini diskusi. Kalau sama orang awam susah kita diskusi kan? Ini kesempatan Anda. Sekian lama karakter itu tidak muncul lagi. Mohon restui Ananda untuk poligami. Gitu. Ya tergantung sekarang pengen poligami bener apa enggak kan gitu. Kalau betul-betul ingin poligami, ayo diskusi sama orang tua. Itu jawabannya. Jawaban saya, silahkan panjenengan diskusi dengan orang tua yang guru agama tersebut. Insya Allah diskusinya yang jangan yang tegang, menarik. Begitu. Jangan menggurui karena bapak Anda adalah guru. Iya kan? Tapi diskusi. Sesok le. Tapi kita sebagai anak harus bisa meyakinkan orang tua. Yakinkan orang tua bahwa Anda mampu melakukan poligami. Pasti orang tua pun akan meyakinkan Anda untuk segera poligami. Tapi kalau tidak bisa meyakinkan, ya terimalah dengan legowo. Kalau misalnya tidak bisa meyakinkan, orang tua enggak yakin, ya terima dengan legowo. Jangan, oh terserah bapak, yang penting saya. Enggak. Adil. Kalau bisa meyakinkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya terimalah dengan legowo. Begitu insya Allah. Yang jelas yang tanya bukan dari sini. Yang tanya pasti tertawanya enggak terlalu keras. Ana mau tanya, bolehkah kita marah dan benci dengan saudara yang durhaka terhadap ibu? Sudah berkali-kali ibu sakit gara-gara omongan dan perbuatannya. Berkali-kali pula kami mengingatkan agar dia sadar, tapi selalu kembali menyakiti ibu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Seperti yang saya sebutkan tadi, marah dan benci, itu boleh-boleh saja. Asalkan terkendali, asalkan sesuai dengan batas syar'i, kemudian tidak menjadi alasan kita. Kepada saudara kita yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, kita bisa jauhkan ibu kita dari dia. Ibu kita sudah kita bawa saja. Sudah, ibu dari Pulau Mawon. Nah, teng Semarang misalnya. Ibu Semarang. Pisahkan. Jangan hidup di Cilacap. Karena anak yang durhaka itu ada di Cilacap. Sudah, bawa ke sana. Atau mungkin anak yang durhaka itu masih butuh bantuan fisik ekonomi dari kita. Jangan beri. Kan begitu. Ini sanksi-sanksi. Meskipun demikian, ketika suatu saat saudara kita itu butuh bantuan, misalnya dengan menjenguk, dia akan tersadar, masya Allah, saya selama ini selalu berbuat salah. Tapi ketika saya sakit membutuhkan, tetap saudara saya membantu. Kan begitu ya? Sering orang tersadar dengan sikap-sikap yang seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang paling terpenting dari ini adalah menyiapkan mental ibu. Ketika ibu kita sudah disiapkan mentalnya, kemudian suatu saat disakiti lagi oleh saudara kita, ibu sudah punya bekal benteng yang kuat, nggak mempan, sudah begitu. Kita senang-senangkan hati ibu kita, artinya di satu sisi ibu kecewa dengan sikap seorang anak, tapi sikap kecewa itu akan tertutup dengan sikap bakti anak-anak yang lain, kan terobati ya, akan terobati, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana orang tua sudah mendidik dengan baik, tetapi si anak tetap mabuk, teler di jalanan? apa hukumnya bagi orang tua di yaumul akhir, apakah tetap masuk neraka ataukah surga? Itu tadi sudah kita simpulkan dalam awal pertempuran, awal pertemuan. Artinya ketika seorang, ketika orang tua telah melakukan tugas-tugasnya dengan baik, kemudian hasil akhirnya tetap seperti ini, maka tidak ada hukuman yang berlaku untuk orang tuanya. Seperti Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, anaknya durhaka. Anaknya durhaka, sudah diajak dakwah tetap menolak juga. Siksa dari Allah sudah diturunkan dan ditampakkan juga, tetap tidak mau tunduk. Kata Nabi Nuh, "Naam. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, ayolah naik kemari bersama denganku di atas perahu besar ini. Jangan engkau bersama dengan orang-orang kafir." Anaknya menjawab, "Qala sa'awi ila jabalin yahsimuni minal ma'." "Ayah, aku akan berlari naik ke atas bukit yang tinggi. Aku akan terlindung dari air bah ini." Nabi Nuh ingatkan lagi, "La asimal yauma min amrillahi illa man rahim." "Anakku, hari ini tidak ada yang Allah selamatkan kecuali Allah yang beri Allah, kecuali hamba yang Allah berikan rahmat untuknya." Nah, tetapi terus anaknya ingkar. Fakana minal mughraqin. Akhirnya anaknya pun termasuk orang-orang yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah berusaha semaksimal mungkin, sampai anaknya akan meninggal, mati dalam peristiwa air bah itu, tetap Nabi Nuh mengajak, "Ayo, ayo," tidak putus asa. Maka meskipun dalam keadaan seperti ini, anaknya mabuk, anaknya teler, doa tidak boleh berhenti. Doa tidak boleh berhenti. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pula kalau ketemu orang Syiah yang ada di Indonesia, apakah boleh ditempeleng atau diajar? Karena mereka sudah menginjak-injak martabat sahabat Nabi, bahkan mereka menjelek-jelekkan sahabat. Ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Insya Allah sudah dibahas kemarin ya, tikaman Syiah itu ya. Tidak, insya Allah. Khair, insya Allah. Jangan ditempelin, jangan diajar. Nah, pergunakan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang baik. Nah. Kalau anak saya dibangunkan untuk makan sahur, ternyata susah. Bolehkah saya siram dengan air dingin? Terima kasih. Boleh, boleh saja. Apalagi sebelumnya sudah ada perjanjian. Itu lebih hikmah lagi. Dalam keadaan sadar, anaknya bilang, "Nak, besok sahur puasa." "Oh ya, Bi. Kalau misalnya enggak susah bangun, Abi siram dengan air, boleh?" Mikir anaknya. "Boleh enggak?" "Boleh." Anaknya, "Jangan, Bi. Nah, kalau enggak disiram dengan air dingin, cara bangunkan kamu gimana?" Biarkan anaknya yang menjawab. Jawab. "Kalau tidak disiram dengan air, dengan cara apa?" Jadi biar anaknya nanti tidak tersinggung. Nanti akhirnya, ya dijiwit. Ya, betul dijiwit ya. Jadi besok sahur bangunkan enggak bisa, jiwit. Anaknya mau marah gimana, wong itu hukuman yang dia sendiri yang menetapkan, kan begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Maaf Ustaz, anak mau tanya, anak yang murtad apa masih harus dinasihati dan dikunjungi? Masih. Anak yang murtad masih dinasihati. Tadi cerita Nabi Nuh alaihi salam sudah hampir celaka ini, tetap Nabi Nuh mengajak. Dikunjungi, kunjungi. Kalau memang itu ternyata akan memberikan manfaat, dan pasti akan memberikan manfaat. Jadi tujuan orang tua datang mengunjungi anaknya yang murtad bukan cuma sekedar basa-basi, bukan. Tapi di situ ada nilai-nilai dakwah, dan itu harus ditampakkan. Wallahu a'lam. Apa doa orang tua masih sampai kepada anak yang murtad? Masih, kalau Allah kehendaki. Doa yang kita ucapkan untuk orang-orang kafir, sekian banyak doa dalam Al-Quran, doa-doa yang diucapkan para nabi, mendoakan kaumnya yang kafir agar mereka mendapatkan hidayah, sampai juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada penduduk Taif, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." "Ya Allah, berikan hidayah untuk kaumku, mereka yang sudah menyakiti dan mengusirku, karena sungguhnya mereka tidak tahu ilmunya." Allah kabulkan pada tahun-tahun utusan Maka dari Taif pun datang utusan menyatakan keislamannya. Sampai insyaAllah. Selama mereka, selama anak yang murtad itu belum meninggal. Kalau sudah meninggal, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minina an yastaghfiru lil musyrikin min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim." Tidak pantas orang mukmin mendoakan orang musyrik, orang kafir setelah jelas nyata dia termasuk penduduk neraka. Tandanya apa? Dia meninggal dalam keadaan kafir, ini tidak bisa didoakan lagi. Tapi kalau dia masih hidup, doakan. Haruslah kita musuhi, benci kepada anak yang murtad dan kepada semua keluarganya. Ya, benci kita kepada anak yang murtad karena kemurtadannya, karena agama yang dia pegang. Tapi rasa sayang kepada anak, rasa tabiat seorang orang tua kepada anak itu tentu masih, yang itu ditandai dengan terus mengupayakan, mendoakan agar anaknya kembali kepada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau tanya. Aku setiap kali berdoa supaya orang tua dikasihi oleh Allah Subhanahu SWT ini, Allah Subhanahu wa taala, aku selalu memohon kepadanya, orang tua saya muslim, sekarang sudah meninggal. Yang saya tanyakan, apakah doa saya benar karena orang tua saya beribadahnya seperti orang banyak di kampung saya belum mengenal yang namanya Ahlussunnah, bagaimana solusinya? Kalau memang orang tua kita meninggal dalam keadaan sama sekali dakwah itu belum sampai, kita pastikan, kan orang-orang tua zaman dulu ya, tapi secara zahir mereka muslim, tetap doakan. Secara zahir mereka muslim, tetap doakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal selain dengan mendoakannya? Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal selain dengan mendoakannya adalah tetap menjaga hubungan baik dengan kerabat dan teman-teman dekat orang tua kita. Nah, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Suatu hari Ibnu Umar bersama dengan rombongan beberapa orang jalan menggunakan kendaraan naik di atas himar. Di tengah jalan Ibnu Umar melihat orang badui lewat. Tampak sekali sangat membutuhkan bantuan. Dipanggil sama Ibnu Umar, "Kamu ini fulan bin fulan bin fulan ya?" Tanya kebenarannya. Kata orang badui itu, "Iya benar." Langsung Ibnu Umar turun dari kendaraannya, kendaraannya dikasihkan, "Ini hadiah buat kamu." Pakaian selendangnya itu dilepas juga, "Ini buat kamu juga." Pergi orang badui itu. Teman-temannya kaget, "Ibnu Umar, innahu radhiya bil yasir." Orang seperti ini, Anda beri sedikit saja sudah senangnya, bukan main. Kok dikasih kendaraan, ibaratnya motor ya, kasih motor, duk. Kasih baju jaket nih buat jenengan. Mau dikasih duit 10 ribu aja mau, kok dikasih motor segala macam. Ibaratnya kayak ngono. Akhirnya apa jawaban Ibnu Umar? Jawaban Ibnu Umar, "Inna abahu wuddu abi." Ayahnya tadi, ayah orang tadi, itu sahabat kental ayahku, Umar bin Khattab. Sementara aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di antara bentuk bakti anak kepada orang tua adalah tetap menyambung tali silaturahmi dan hubungan orang-orang yang dicintai. Ini salah satu caranya. Jadi, misalnya orang tua kita punya tetangga baik, tetap punya sahabat jauh di sana. Nah, suatu saat kita berangkat ke Lampung misalnya. Lampung kan dekat sini, cuma ini loh, luar Jawa sini loh. Nah, gitu. Dekat ini, setelah nyebrang Selat Sunda itu, situ Lampung. Orang tua kita ternyata punya sahabat dekat di sana. Dulu tetangga kampung di Maos, pindah ke sana, tahu alamatnya, sering surat-suratan, telepon-teleponan. Suatu saat kita ada kesempatan ke Lampung, cari alamatnya, bawakan hadiah ini. "Lah, kamu sama apa?" "Kulo putrane Pak Rifai." Rifai itu nama bapak saya, kan, Mukhtar bin Rifai. "Kulo putrane Pak Rifai." "Oh, Pak Rifai itu, masya Allah, itu sudah pahala besar kita lakukan, pahala besar kita lakukan. Barangkali yang seperti ini jarang diamalkan. Mari kita sering mengamalkannya biar tidak jarang. Bukan jarang panas ya. Apakah dengan mengajak taklim orang tua di ke majelis taklim salafiin juga termasuk salah satu bentuk berbakti pada orang tua? Termasuk. Nah, mengajak taklim orang tua ke majelis taklim salafi termasuk berbakti, tapi berikan hak mereka. Berikan hak mereka itu ya pilihkan jenis dan kajian yang saat itu dibutuhkan. Oh, mbah-mbah diajak pelajaran guru seluruh ya kan kamu. Ini contoh ekstrim yang saya berikan, tapi bisa dipahami kan ya? Oh, kajiannya sekarang ini, pas ini. Ustadznya juga kira-kira cocok nih. Kan gitu. Neng Dile, ikut pengajian di mana ini? Desanya apa di sini? Ujur kan desa. Iya, desa ya. Wah, ini biasanya naik motor, rentalkan mobil. Wah, luar biasa itu. Anu mana? Ini ada mobil nanti. Apa namanya? Kita naik mobil tempat pengajian. Ya enggak usah lama-lama juga. Dari pagi sampai sore ya orang tua sudah gini. Wah. Anaknya bilang talabul ilmi. Tapi ingat orang tua yang kita ajak cukup katakan agak telat sedikit enggak apa-apalah. Ustaznya insyaallah enggak marah. Karena ternyata ada tujuannya ngajak orang tua mulai jam 10 ini setengah 11 baru diantar ke sini ikut kajian sampai setengah 12. Jam 12 pulang setelah salat zuhur sampaikan saja atau sebelum salat zuhur sampaikan ke orang tua tawarkan ini kajian sudah selesai nanti dilanjutkan salat zuhur Bapak ingin pulang sekarang atau nanti salat zuhur dulu saiki wae ne wis panas nih kan itu Bapak enggak biasa lama-lama duduk kayak gini oh ya diantar pulang jangan tanggung Pak salat zuhur sebentar lagi ya jangan seperti itu artinya ini sedikit penjelasan tentang maksud ucapan saya, namun berikan hak-haknya. Kalau misalnya orang tua kita tidak tahan dingin, nah siapkan karpet seperti ini. Siapkan untuk ustadznya. Siapkan untuk orang tua, biar gak dingin. Kasih bantal, muliakan. Jangan, pak. Belajar agama itu harus semangat duduk di depan ustadz. Ya jangan gitu juga. Misalnya bapak kita sakit-sakitan punggung, carikan posisi di tembok, kan, itu kan tembok bersandarkan posisi orang-orang tua itu. Ngapunten ya, jangan tersinggung. Mohon maaf, tidak sungguh, tidak ada maksud untuk menyinggung dan menyakiti. Biar suasananya hidup saja ya. Artinya berikan hak itu untuk orang tua kan gitu. Sudah, masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Kalau misalnya ada kesempatan, kenalkan sama ustadznya, sama kiai itu. Mungkin orang tua kita kan gak kenal ustadz itu siapa. Bilang, Pak ini kiainya. Ini kiainya dari jauh nih, mana? Dari Bandung. Abu Hamzah Yusuf. Oh misalnya. Ini dulu belajar di Tanah Arab. Oh ya, oh masya Allah Pak. Kiai Abu Hamzah Yusuf. Misalnya kan gitu. Kalau sama saya gak percaya, masuk jenom gini kan gitu. Cairan insya Allah. Artinya itu termasuk berbakti kepada orang tua, tetapi berikan hak. Sampai jam berapa, Mas? Jam 3. Enggak kurang. Maksudnya enggak kurang dari jam 3, kan? Ustadz, bagaimana bila ada undangan silaturahmi Bani Fulan? Pakai Bani Fulan, ya. Dan saya termasuk Bani Fulan tersebut. Namun kebiasaan ikhtilat dan musik, apakah sebaiknya kita tidak datang mutlak? Apa gimana sebaiknya menyikapi masalah seperti ini? Karena kita akan dipandang orang yang tidak mau silaturahmi. Yang penting ngetok aja lah. Gitu. Yang penting datang. Misalnya, kita bawa sedikit bingkisan, kan begitu. Sedikit bingkisan. Kan di situ kan ada orang yang paling tua, kan tentunya dalam Bani Fulan, kan pasti ada kepala sukunya. Kan gitu. Ada ra'isul qabilahnya, kan begitu. Entah itu simbah kita, entah itu siapa. Bawakan sedikit bingkisan. Memang hadiah itu masya Allah luar biasa pengaruhnya. Kasih hadiah, datang ke tempat itu, sak keluarga segala macam, ya kan. Terus langsung nemui yang memiliki acara yang dihormati, yaitu kepala suku Bani Fulan ini. Sampaikan hadiah ini Pak, apa Mbah, Mbah Warso, ya, ngapunten ini segala macam. Terus anak-anaknya disuruh salaman kepada yang mahram kalau itu ada yang mahram. Kita juga seperti itu selesai langsung ampun ten yang bahan ini nonton acara acaranya mau pulang ke rumah nih asal pulang ke rumah ini segala macam. Artinya alasan itu bisa dibuat-buat asalkan tidak bohong. Oh, yang penting undangan itu sudah kita penuhi. Insya Allah bisa ya? Bisa insya Allah. Hah? Setiap tahun? Alhamdulillah, berarti setiap tahun kita begitu. Mau tanya Ustaz, bagaimana cara membalas kebaikan-kebaikan seorang teman kepada kita yang dulunya dekat dengan dia, namun kini kita sudah jauh, tapi kita masih berharap berkumpul lagi dengan dia karena suatu perkara kami berpisah. Bagaimana pula cara menebus kesalahan dan dosa kita kepada teman kita itu? Atas jawaban dan solusinya saya ucapkan jazakallahu khairan. Ya, meskipun jasad terpisah, hati kita terikat erat. Itu prinsip dalam persahabatan. Nah, kalau memang barakallahu fikum berpisah, mungkin teman ngaji dulu waktu sekolah sama-sama thalabul ilmi, sama-sama dipanggil gurunya di PP. Karena usul, Pak, kalau istirahat salat zuhurnya sesuai, istirahatnya sesuai dengan salat zuhur. Mungkin sama-sama teman ngaji dulu bareng-bareng masa sekolah, yang sama-sama dimarahi orang tuanya karena pakaiannya sudah agak-agak beda. Wes susah senang bersama. Sekarang berpisah. Ya, kita bisa mendoakan, mengirim informasi, berkirim surat. Sesuatu yang memberikan pengaruh luar biasa tapi sudah jarang dipraktekkan karena muncul teknologi seperti ini adalah bersurat dengan kertas. Sudah ada SMS, email, Twitter, Facebook, BBM-an kok masih pakai surat. Eh, nilainya beda, Bapak. Semua surat keputusan instruksi instansi itu enggak ada pakai SMS, semuanya pakai surat. Jadi surat itu lebih bernilai, berharga. Suatu saat begini, saya pernah menyampaikan materi ini kepada teman-teman waktu itu anak-anak SMA 1 di Surakarta. Trik biar sama orang tua itu bisa bagus direstui untuk thalabul ilmi. Saya sampaikan salah satu caranya, tulis surat, ungkapkan isi hatimu semuanya. Sebenarnya begini. Karena surat itu pasti punya nilai berbeda, itu materinya. Awal-awal Ramadan datang surat kepada saya. Ternyata surat itu dari salah satu peserta kajian itu. Dalam surat itu tertulis sebagaimana seperti Ustaz pernah ngendikakan kan gitu. Surat itu bernilai, maka sekarang saya ingin bersurat kepada Ustaz. Masya Allah, luar biasa kan pengaruhnya. Saya juga kaget. Wah, ini surat ini harus saya simpen, ini spesial banget kan gitu. Ternyata dia minta maaf. Mungkin selama ini berbuat salah segala macam. Sama titip uang untuk iftar pondok. Oh, ya sudah, senang saya. Tapi sebenarnya surat itu sangat berpengaruh. Kalau SMS penuh, dihapus. Gak sengaja, kehapus. Iya kan? Melihat HP terus-menerus juga wagu kayaknya. Tapi kalau terus-menerus lihat kertas, dibaca berulang-ulang, sahabat, bagaimana kabarmu sekarang, sahabat? Wah, kan itu. Gak terlalu wagu-wagu banget gitu. Bersurat itu sangat baik sekali. Doa, kalau memang kita pernah berbuat salah kepada dia, maka kita ganti dengan perbuatan-perbuatan baik. Apakah boleh orang tua yang marah kepada anak sambil menyebut la ilaha illallah? Anak kok malas nakal dan sebagainya. Ya boleh saja. Ini kalimat-kalimat seperti ini terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam doanya wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Kurang lebih seperti itu ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku dimudahkan untuk mengucapkan kata-kata yang hak, kata-kata yang baik dan benar ketika dalam keadaan marah maupun tidak. Maka ya seperti ini termasuk baik. Wallahu a'lam bishawab. Pakaian minimal orang tua di dalam rumah di hadapan anak-anak dan pakaian minimal dalam tidur. Selama yang aurat mughalladhahnya, aurat yang besar dan beratnya tidak nampak. Wallahu a'lam bishawab. Pakaian yang menjadi huruf kebiasaan kita. Orang tua kami sering didatangi oleh orang-orang untuk diminta bantuannya guna memperlancar rezeki kelanggengan hidup, dan sering mengadakan acara pernikahan yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Sementara orang tua kami tidak pernah mempraktikkan kepada kami dalam acara pernikahan atau yang lain. Bahkan beliau membiarkan anak-anak perempuannya mengaji dan berhijab dengan hijab yang syar'i. Bagaimanakah kami menyadarkan kedua orang tua kami? Jazakallah khairan. Wah, ini kesempatan, ini modal besar ini. Sungguh-sungguh modal besar sekali. Artinya orang tua Anda memiliki potensi untuk baik. Buktinya hal yang seperti ini, Anda diberi kebebasan untuk mengaji berhijab dengan hijab yang syar'i. Nah, maka ini sebenarnya tinggal tunggu waktunya. Tinggal tunggu waktunya, saat yang tepat barulah Anda menyampaikan. Orang yang seperti ini kebiasaannya, wallahu a'lam, itu mereka sulit meninggalkan kebiasaan seperti ini karena sudah terikat dengan yang namanya paugeran. Terikat dengan sebuah kepentingan. Jadi kalau dia tinggalkan, khawatir nanti orang-orang itu tidak hormat lagi dengan dia dan segala macam, kan begitu. Itu biasanya kehilangan pangkat, kehilangan kedudukan, dipandang jelek itu. Sementara dia meyakini bahwa perbuatan itu salah. Ini kita tinggal tunggu waktu, cari kesempatan dan waktu yang tepat, yakinkan kepada orang tua bahwa perbuatan itu tidak benar, dan Allah akan memberikan ganti dengan yang lebih baik, insyaallah. Banyak-banyak berdoa, ini modal yang besar. Ada seorang ibu yang meminta anak perempuannya untuk mengantar ke pasar dengan mengendarai sepeda motor, padahal bapaknya ada dan bisa naik motor, tapi tidak mau mengantar. Kemudian akhwat tersebut berkata, sekarang anak kalau naik motor sudah takut. Kemudian bapak akhwatnya marah-marah, mohon bimbingannya, apakah yang jawab atau tidak, kan itu juga diperhatikan. Nah, ini tidak bisa dijawab sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini butuh kembali ke hukum naik motor itu ya. Kemarin waktu di pelajaran di veteran ada sempat pembahasan seperti ini. Ada kontak batin ini. Ini sudut segitiga ini, segitiga tidak sama sisi. Serat, serat, serat. Karena yang berhak menghentikan saya cuma beliau. Bagaimana mas? Lanjut, sudah? Lanjut lagi, sudah, terus? Waduh, dikembalikan kepada saya. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika seorang anak memanggil ibu kandungnya dengan panggilan nenek, karena sejak menjadi yatim umur 2 tahun ditinggal merantau dan dalam waktu yang lama oleh ibu kandungnya. Jika seorang anak memanggil ibu kandungnya dengan panggilan nenek, karena sejak menjadi yatim umur 2 tahun ditinggal merantau dan dalam waktu yang lama oleh ibu kandungnya, ya sebaiknya dipanggil ibu lah. Setelah mungkin yang seperti ini khawatirkan nanti akan terbiasa, kemudian sulit untuk dihilangkan. Kalau memang sudah disadari bahwa hal seperti ini tidak seharusnya dilakukan, maka panggilan itu bisa diubah, panggilkan dengan ibu. Apakah anak berdosa jika seorang ibu dengan penuh kerelaan melayani masalah makan kepada anaknya yang sudah dewasa? Tidak berdosa. Misalnya saya sudah besar nih, sudah punya anak, sudah punya istri, kan begitu, sudah punya keluarga. Suatu saat kita berkunjung ke rumah ibu, orang tua kita. Orang tua itu senang sekali, menyenangkan anaknya itu senang. Kemudian akhirnya sudah, kamu duduk saja nanti ibu yang nyiapkan makanan, boleh-boleh saja. Apalagi kita melihat ketulusan dari ibu. Justru ketika kita melihat ketulusan dari ibu, lalu kita tidak mengiyakan ketulusan tersebut, mungkin kita malah menyakiti dan menyinggung hati seorang ibu. Kalau memang itu tulus dari ibu, gak apa-apa. Tapi ya jangan malah ditambahi, minumnya teh ya bu. Jangan disalahgunakan. Boleh secukupnya, artinya secukupnya itu sesuai dengan tawaran dari ibu. Atau misalnya bu, sambelnya jangan banyak-banyak. Gak perlu. Kita ingin menyarankan hati ibu. Pokoknya ibu mengambil sebanyak apapun segala macam. Oh, terima kasih bu. Ataupun kecuali kalau ibunya tanya, nasinya banyak apa sedikit le? Sedikit saja bu, boleh dijawab. Jangan manut ibu ya, jangan juga. Bolehkah seorang anak memberikan sedekah kepada ibunya setiap hari? walaupun hanya berupa makanan bukan uang, boleh saja. Bagaimana kriteria anak yang saleh bisa diperoleh oleh anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya? Tadi sudah ya dibahas ya, melakukan menjaga hubungan baik dengan orang-orang dekat orang tuanya. Bagaimana cara birrul walidainnya karena mereka meninggal dalam kondisi tidak salat? Artinya kalau secara zahir mereka bukan muslim, tidak salat dan tidak segala macamnya, sudah. Nah, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Nah, karena secara zahir mereka bukan muslim. Kurangannya mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat. Dan mohon maaf tadi yang sandar di dinding. Itu tadi sungguh tidak ada niatan yang ingin menyinggung, bukan? Pas ingin suasana yang hidup saja ya. Ini juga ya, banyak kok. Wallahu a'lam bishawab. Daripada kebawa-bawa di dalam hati nanti rasa bersalah kan itu ya. Mohon maaf, ngapunten. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.